saat doa dan mimpiku kian pudar dan menjauh. Saat semua meragukan, berhenti bukanlah jawaban. Ku lanjutkan langkah, langkah kecilku, wujudkan hayalan, raih kemenangan. Ooh,